ربنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. Itu bunyi bab yang kedua di bawah kitab sifatul qiyamah wal jannah wal nar. Kitab sifat atau tentang hari kiamat, surga dan neraka. Bab yang keduanya berbunyi bab ibtida'ul khalqi wa khalqi Adam alaihi salam, permulaan penciptaan. Ya, ibtida'ul khalqi, permulaan penciptaan. Kemudian tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam, ya, sebagai manusia pertama, nenek moyang manusia, dan beliau adalah manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke bab yang kedua ini, pada bab yang sebelumnya yang bercerita tentang keadaan kiamat, di mana di antara keadaannya orang-orang yang menyombongkan diri di dunia nanti akan kecil, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, bahkan tidaklah ukuran berat mereka mencapai beratnya sayap nyamuk, walaupun badan mereka besar, Kemudian keadaan kiamat berikutnya adalah yang dijelaskan oleh beberapa riwayat, yaitu riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abu Hurairah, dan riwayat Abdullah bin Umar, yang menceritakan bahwa nanti langit di atas satu jemari Allah semuanya, bumi juga demikian, gunung-gunung, pohon-pohon, ya. Inilah keadaan makhluk Allah pada hari kiamat nanti, kecil, dan tampaklah kemahabesaran Allah Jalla wa'ala. Ya. Bahkan Nabi SAW mengabarkan ketika memperlihatkan kondisi semua makhluk yang besar, bagaimana kecilnya di hadapan kekuasaan dan kemahabesaran Allah, Allah mengatakan, Anal Malik, sayalah Raja. Anal Jabbar, sayalah penguasa yang maha perkasa. Bahkan Allah memanggil orang-orang yang merasa berkuasa di dunia dan menyombongkan diri kepada Allah. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun. Ya, jadi itulah keadaan hari kiamat yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang menjadi tambahan faedah dari kita adalah penetapan salah satu dari sifat Allah, yaitu memiliki jari seperti yang ditetapkan. Kemudian ada pembahasan yang kemarin sempat kita perbincangkan, yaitu pada hadis nomor 7000 tentang tambahan ungkapan tangan kiri. Ya, karena penetapan tangan kanan bagi Allah itu di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ya, menetapkan Allah memiliki dua tangan ini, baik itu di Quran maupun di hadis. Dalam hadis kita sudah dapatkan Allah Subhanahu, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Umar, Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dan bumi di dengan kedua tangannya. Kemudian Al-Qur'an juga menegaskan Allah memiliki dua tangan. Kemudian yang kedua, penetapan Allah memiliki tangan kanan itu di dalam Al-Qur'an, penetapannya dalam Al-Qur'an seperti surat Az-Zumar ayat 67. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Mereka orang-orang musyrikin tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya, padahal bumi semuanya pada hari kiamat berada di genggaman Allah dan langit semuanya dilipat dengan tangan kanan Allah. Jadi ayat ini menetapkan tangan kanan. Kemudian hadis yang sahih bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi nanti di surga berada ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar dari cahaya, an yaminir rahman, dari di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini menetapkan juga sebelah kanan. Kemudian penetapan yang ada di dalam hadis 7000 itu untuk tangan kiri, ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Ini yang diperbincangkan dengan serius oleh para ulama. Apakah benar atau valid riwayatnya penetapan tangan kiri ini? Padahal Allah Nabi SAW mengatakan wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu pada tingkat pada status kemuliaannya kanan. Ya. Ini berdasarkan riwayat ini para ulama menyatakan bahwa tambahan tangan ke kiri, karena semua perawi-perawi tidak menyebutkan dengan lafaz tangan kiri. Seperti Abu Dawud bahkan mengatakan bumi digulung oleh Allah dengan tangan yang lainnya, biyadihil ukhra, tanpa menyebut lafaz kiri. Kemudian yang lain mengatakan bahwa tambahan ini juga kuat, banyak yang menguatkan. Kemarin kita menukilkan yang diantara yang melemahkan dan mengatakan tambahan ini tambahan mungkar. Kata mungkar sudah kita jelaskan, ini salah satu dari istilah dalam ilmu hadis, yaitu mukhalafatu al-adna liman huwa aqwa min, atau mukhalafatu dha'if lithiqah. Ya, mukhalafatu dha'if lithiqah. Seorang perawi yang lemah menentang atau bertentangan riwayatnya dengan perawi yang thiqah, maka riwayat yang lemah ini dinamakan dengan mungkar. Kalau mukhalafatu ar-rawi liman huwa, mukhalafatu thiqah liman huwa aqwa min, ini namanya syadz. Ya, tetap kedua-duanya lemah, cuma yang syadznya tidak lebih lemah dari mungkar. Jadi jangan dipahami mungkar ini adalah istilah dosa, tetapi ini istilah dalam ilmu hadis. Al-Baihaqi, seperti yang kemarin kita sebutkan bahwa tambahan ungkapan tangan kiri ini adalah mungkar. Dan dinukilkan juga pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, akan tetapi ada lagi yang menguatkan dan juga cukup kuat alasan para ulama yang menguatkan, karena Umar ibn Hamzah, perawi yang bermasalah ini, dia dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim riwayatnya, dan Imam Muslim menganggapnya thiqah, ya, karena dikeluarkan riwayatnya di dalam kitab sahihnya. Jadi yang menjadi permasalahan yang besar adalah adanya tambahan ini di Sahih Muslim. Intinya kemarin kita mengarahkan ke riwayat ini mungkar atau lebih condong ke sana, tetapi sekarang kita lebih objektif lagi bahwa tambahan ungkapan tangan kiri ini masuk dalam perbincangan para ulama dan pendapatnya sangat sama-sama kuat. Yang mengatakan riwayatnya mungkar, maksudnya lemah, cukup kuat, karena tidak ada selain dari Umar bin Hamzah yang meriwayatkan lafaz yang sama. Ya, mereka semua menyatakan dengan tangannya, atau seperti Abu Dawud mengatakan dengan tangannya, yang lain tanpa mengungkapkan kata tangan kiri, dan seterusnya. Alhasil, kesimpulan Syekh Ibnu Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin, bahkan Syekh Al-Albani di dalam komentarnya yang zahirnya nampaknya dia melemahkan, tapi dia tetap menyimpulkan bahwa bilapun riwayat ini lemah, bilapun riwayat tambahan kata tangan kiri ini lemah, tetapi kita meyakini Allah punya dua tangan seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menerima dan mengimaninya. Kemudian kita mengimani bahwa Allah tidaklah sama dengan makhluknya, agar kita bisa selamat dari ta'wil orang-orang yang menta'wil, menolak apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dengan membawanya kepada akal. Tugas kita mengimani berita dari Allah dan Rasulnya, sementara hakikat dari sifat yang diberitakan itu bukan tugas kita untuk menganalisanya. Bukan tugas kita. Kita hanya disuruh untuk mengimani. Jangan sampai kita mengoreksi Allah dan Rasulnya. Allah mengabarkan dia punya dua tangan. Nabi mengabarkan Allah punya dua tangan. Dan Allah mengabarkan dan Nabi SAW juga mengabarkan ada tangan kanan Allah. Kita mengimani. Dan kita yakini bahwa tidak akan mungkin, mustahil atau mustahil sama tangan Allah dengan tangan makhluknya. Ya, tidak akan mungkin sama. Laisa kamitslihi syai. Bayangkan ada tangan makhluk yang bumi semuanya berada di genggamannya. Ya, manusia ini kerdil. Sementara makhluk Allah yang lain yang luar biasa besarnya itu kecil di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tambahkan. Kemudian kemarin yang ingin kita berikan catatan penting, kita sudah sebutkan tadi yang meriwayatkan tentang jari ini, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar. Mereka ini ulama-ulama sahabat. Ketika mereka meriwayatkan hadis ini, yang membuat kita heran, kenapa orang-orang yang jauh setelah mereka itu kebingungan? Lalu mereka berupaya untuk lari dari konsekuensi dari riwayat mereka, sementara mereka meriwayatkan semuanya. Yang mungkin kita pertanyakan, apakah sekaliber Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar tidak paham makna jari? Tidak paham makna jari sehingga mereka ketika meriwayatkan bingung lalu berupaya untuk lari. Ini saya riwayatkan hadis Nabi, tetapi jari di sini bukan jari maksudnya. Seperti yang dijelaskan oleh Nawawi di dalam kitabnya, bahwa ada dua mazhab di situ yang mentakwilkan dengan mengatakan bahwa yang dimaksud di halaman 225 ya, jari-jari makhluk ya, di baris yang ketiga sebelum terakhir itu takwilnya ya. Mungkin yang dimaksud dengan jari itu adalah jari-jari sebagian makhluknya. Dan takwil seperti ini mungkin saja benar, kata Nawawi, untuk lari dari konsekuensi kalau seandainya kita tetapkan jari berarti kita memberikan organ untuk Allah. Berarti sama dengan makhluknya. Akhirnya apa yang diberitakan ini ditolak. Kemudian, namun yang jelas, nah ini juga perlu dikoreksi ya, namun yang jelas maksudnya bukan tangan yang menyakiti. Terjemahan menyakiti ini keliru. Karena kalau tangan yang menyakiti tentu kita tidak akan mungkin menetapkan untuk Allah. Yang dinafikan oleh, karena bahasa Arabnya yadul jariha. Yadul jariha, al-jariha itu organ, bukan menyakiti. Yadul jariha itu tangan yang merupakan organ tubuh. Jadi dalam takwil itu yang jelas bahwa yang dimaksud dengan tangan itu bukan tangan organ tubuh. Ya, karena kalau kita tetapkan bahwa itu tangan organ tubuh, kita tetapkan organ untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, maha suci Allah dari kita membuatkan jasad atau organ untuk Allah jalla wa ala. Jadi al-jariha di sini terjemahkan menyakiti, mungkin diambil dari kata-kata jurhun, luka. Tetapi yang al-jariha di situ jamaknya jawarih, organ-organ tubuh, ya. Ini organ-organ tubuh. Jadi yang diinginkan oleh yang menakwilkan, yang penting kalau toh pun dia ditetapkan, tetapi yang dimaksud dengan tangan itu bukan organ. Ini semuanya takwil. Sementara Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar ketika meriwayatkan kata jari, sama sekali mereka tidak mengomentari. Karena mereka memahami dalam bahasa Arab kata jari, isba. Mereka memahaminya. Andai kata maksudnya bukan jari yang dipahami oleh manusia dalam bahasa sehari-hari, maka mereka akan menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, jari yang dimaksud olehmu itu apa? Apakah jari tangan yang kita pahami, atau jari yang lain, atau jari-jari makhluk? Ya. Nah, ini yang membuat kita bertanya-tanya kenapa para sahabat tidak mempertanyakan, karena mereka paham dan mereka membenarkan. Dan mereka yakin, seyakin-yakinnya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun mungkin dalam ungkapan lafaznya sama. Lafaznya misalnya mendengar. Kita mengimani Allah maha mendengar. Allah mendengar. Dan kita menyadari, mengetahui bahwa makhluk mendengar. Apakah kata-kata mendengar ini harus konsekuensinya sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk? Lalu kita tolak Allah mendengar? Tidak mungkin Allah mendengar. Kalau Allah mendengar, kita juga mendengar, ya sama kita dengan Allah. Ya. Padahal pendengaran Allah Subhanahu wa taala meliputi segala suara. Meliputi segala suara. Tidak ada suara kecuali Allah mendengarnya. Yang sangat memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah para sahabat. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun awal surat Al-Mujadilah, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا وَاللَّهُ وَالسَّمِيعُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. إِنَّ اللَّهَ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Sungguh Allah telah mendengar. Ya. Ucapan seorang wanita tentang suaminya kepada Nabi. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Dan dia mengadu kepada Allah. Kemudian Allah tambahkan lagi, wallahu yasma'u, dan Allah mendengar tahawurakuma, pembicaraan kalian berdua, yaitu wanita ini dengan Nabi, ya, ketika mengadukan suaminya. Kemudian Allah tegaskan di ujung ayat, sesungguhnya Allah maha mendengar. Ya. Yang membawa kita, membimbing kita, menggambarkan kepada kita pahamnya para sahabat dengan nas-nas sifat perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Subhanalladzi wasi'a sam'uhul asya. Maha suci Allah zat yang pendengarannya meliputi segala suara. Ya. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Lalu Aisyah bercerita bahwa perempuan yang mengadukan suaminya kepada Nabi itu tak jauh dari rumahnya, di masjid. Sementara dia berada di rumahnya. Dan Aisyah seorang wanita yang masih muda belia, belum rusak pendengarannya oleh usia, ya, oleh penyakit. Dia masih seterang-terangnya, sekuat-kuatnya pendengarannya. Tetapi dia mengatakan, banyak dari ungkapan pembicaraan wanita itu yang tidak jelas terdengar oleh saya. Sementara Allah min fawqi sab'i samawat, di atas langit yang ketujuh, mengatakan sungguh Allah telah mendengar. Allah mendengar dialog antara kalian berdua, dan sesungguhnya Allah maha mendengar. Kita sudah menetapkan Allah maha mendengar, dan kita tahu manusia juga mendengar. Dari sisi itu saja tidak akan sama mendengarnya Allah. Lalu bawakan kepada sifat-sifat yang lain, selesai. Ya. Kalau Allah menetapkan salah satu sifat, Nabi menetapkan untuk Allah salah satu sifat, kita imani berita dari Allah dan Rasulnya dan kita yakini tidak akan sama. Kenapa kita memaksa-maksa menyamakannya sehingga kita tolak berita dari Allah dan Rasulnya? Jadi pada hakikatnya pertama-tama kita menyerupakan lalu kita tolak. Jadi sikapnya yang berubah berbeda. Ketika datang nas sifat, kita serupakan dahulu Allah dengan makhluk. Jadi kaedahnya sudah salah, salah kaprah. Ya, ketika datang nas bahwa Allah memiliki tangan, lalu kita serupakan pertama kali, ah, tidak mungkinlah. Nah, akhirnya kita mencari solusi bagaimana kita selepas dari menyerupakan Allah dengan makhluk pada sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ini, akhirnya kita takwil. Yang pertama mungkin kita tolak saja. Ya, kita tolak. Tidak mungkin Allah punya tangan. Ya. Nah, ini Al-Quran yang berbicara kok. Ini hadis Nabi yang mengatakan dalam Sahih Muslim, Allah menggenggam langit dan bumi dengan kedua tangannya. Hadis Abu Ibnu Umar. Allah juga mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangi kamu sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Nah, itu bukan tangan. Bukan tangan. Bukan yadul jariyah, bukan tangan organ. Itu maknanya al-iqtidar seperti kata teman nasional ini adalah kekuatan, kemampuan, kekuasaan, kuwah, kudrah. Jadi tangan di situ maksudnya kekuatan, kemampuan. Nah, selesai, tidak ada masalah. Tidak ada, bukan selesai. Anda tidak mengimani berita dari Allah dan Rasulnya. Anda yang menetapkan untuk Allah apa yang Anda mau. Bukan Allah dan Rasul yang menetapkan. Padahal kaedahnya dalam iman, keimanan kepada nama-nama sifat-sifat Allah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan membantah dan menolak apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena lari dari menyerupakan. Padahal Anda awalnya menyerupakan. Anda lari dari sesuatu kemudian Anda terjerumus ke dalamnya. Anda lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Ternyata awalnya Anda menyerupakan. Kenapa mereka mentakwil? Karena mereka lari dari menyerupakan Allah. Jadi mereka menganggap konsekuensinya serupa. Nah, untuk lari dari serupa tadi, mereka mulai mentakwil. Ya. Nah, ini yang perlu kita tambahkan. Kenapa perawi-perawi dari sahabat tadi yang membawakan kata isba' jari tangan tidak mempermasalahkan? Padahal mereka orang Arab asli. Orang Arab yang berbicara dengan bahasa Al-Quran sehari-hari. Tidak ada. Mereka dengan gamblang, dengan jelas, dengan terang menyampaikan tanpa berupaya untuk membelok-belokkan ke makna yang lain. Tiba abad ketiga, keempat, kelima, mulailah orang ketika memahami, mempelajari tentang Allah ini sudah didominasi oleh akal. Ketika buku-buku Romawi, orang-orang Yunani, ya, yang dari sisi dari ilmu filsafatnya diterjemahkan ke bahasa Arab, mulailah orang membawakan ilmu yang sebenarnya untuk kehidupan manusia sehari-hari dalam ilmu duniawi dibawakan untuk mengenali Allah. Tidak akan mungkin kita mengenali Allah dengan benar tanpa wahyu atau menurunkan derajat wahyu ke bawah akal. Akal yang di atas, wahyu yang di bawah. Makanya kata mereka, jika kalian mendapatkan nas yang konsekuensinya adalah buruk, yaitu serupa, maka awwilhu aw fawwidhu warum tanziha. Takwillah nas tersebut atau serahkan makna. Ini yang Nawawi rahimahullahu taala ketika membawakan mazhab yang kedua, yaitu menahan diri dari takwil dengan meyakini bahwa zahir lafaznya tidak dimaksud. Ini juga termasuk tafwid. Ya, kita meyakini tangan tetapi kita meyakini Allah memiliki yadun, yaitu tangan, tetapi maknanya Allah yang maha tahu. Kalau tadi ditakwil, kalau ini tidak, mereka meyakini tapi maknanya Allah yang maha tahu. Jadi zahir dari lafaz itu ghairu murad. Nah, ini juga termasuk berupaya mencoba-coba untuk menjauh dari apa yang ada di zaman para sahabat Nabi SAW. Jadi yang berikan, kita berikan catatan kenapa mereka-mereka yang secerdas, sekuat itu keimanannya, sepaham itu terhadap bahasa Arab. Kita yakin bahwa mereka lebih paham dari orang-orang setelahnya dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Nabi SAW, tetapi mereka tidak mempermasalahkan dan mereka tidak mengangkat isu tentang takwil ini. Sementara itu datang setelah, jauh setelah mereka. Pada abad keempat mulai muncul itu, dan itu pun disebabkan oleh posisi wahyu sudah diturunkan. Yang menjadi standar adalah akal. Ya. Nanti kalau tidak sesuai dengan akal, maka wahyu nanti akan dipreteli. Ya. Ditarik ke sana, ditarik ke sini. Nah, ini yang perlu kita berikan catatan penting tentang hadis jari tangan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh hadis-hadis yang tadi telah kita isyaratkan. Kita masuk ke bab yang tadi. Hadis yang pertama di bawah bab ini hadis nomor 7003. Fa yaqulu al-Imam Muslim rahimahullahu taala hadatsani Suraij bin Yunus wa Harun bin Abdullah qala حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. حديث yang pertama dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab permulaan penciptaan makhluk tentunya, kemudian secara khusus permulaan penciptaan Nabi Adam AS tentang waktunya. Ya, jadi penjelasan bab ini tentang waktu dimulainya penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an, ia bercerita akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang atau awalnya mengambil tanganku, artinya untuk dipegang oleh Nabi tangan Abu Hurairah. Di sini ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dekatnya hubungan Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekat dengan Abu Hurairah sehingga kapan beliau memegang, mengambil, menarik, ya, berdekatan dengan Abu Hurairah, ini sekehendaknya. Ya, ini menunjukkan betapa istimewanya hubungan antara Nabi dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian penguasaan Abu Hurairah kepada riwayat, penguasaan Abu Hurairah terhadap riwayat yang dia dapatkan dari Nabi. Jadi dia tidak sekedar hanya menyampaikan yang didengar dari mulut Nabi, tetapi mereka juga menguasai apa yang diperbuat oleh Nabi kepada mereka. Dan bukan hanya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya. Apa yang berhubungan dengan hadis lisan, ucapan yang disampaikan Nabi itu mereka kuasai semuanya. Seperti Abdullah bin Umar ketika meriwayatkan hadis ishfid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hadis Abdullah bin Umar sahih. Kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Ya, aqadha Rasulullah sallam bimankibi. Nah, jadi ini dikuasai juga oleh mereka. Mereka juga bukan hanya sekedar perhatian mereka dengan pendengaran, ya, dengan pendengaran terhadap apa yang keluar dari mulut Nabi dari ucapan. Tidak. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar menguasai bukan untuk sekedar menghafal lafaz, tetapi mereka menguasai apa yang diinginkan oleh Nabi dari hadis tersebut. Makanya di sini Abu Hurairah bercerita Nabi memegang tanganku. Sampai dia ceritakan itu. Padahal yang disampaikan ke kita kan hadis Nabi, ucapan Nabi. Lalu kata Abu Hurairah, faqal. Ya, maka Nabi bersabda, khalaqa Allahu azza wa jalla turbah yaumas sabti. Ya. Nabi mengabarkan, ini berita gaibnya. Ini termasuk berita gaib dan ini merupakan tanda nubuwah, tanda kenabian. Ya, bahwa dia seorang nabi, dia memberitakan tentang perkara-perkara yang gaib dan ini tentunya didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berita Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman ketika menerima berita-berita ini dari Nabi semakin menambah keimanannya kepada Nabi. Semakin menambah keimanan kepada Nabi. Ini fakta. Kalau berita-berita gaib yang datang dari Nabi itu tidak menambahkan iman orang yang mendengarkan, tentu harus dikoreksi keimanannya. Karena di masa sahabat, setiap berita-berita yang seperti ini nadanya menambah keimanan mereka. Ada suatu kejadian yang mungkin meluruskan ungkapan, menegaskan ungkapan kita ini. Dalam satu peperangan, ya, dalam satu peperangan ada seorang yang benar-benar perkasa, gagah berani, ya. Benar-benar pindah dari satu musuh ke musuh yang lain. Para sahabat berdecak kagum melihat keberanian dan keperkasaan laki-laki ini dalam satu peperangan. Dan mereka sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan luar biasa, gagah berani, luar biasa perjuangannya di medan perang. Kata Nabi, huwa finnar, huwa finnar. Kata Nabi, dia di neraka. Penasaranlah para sahabat. Ya, mereka melihat kenyataannya luar biasa, keberanian, gagahnya, perjuangan orang tadi di medan perang, ternyata Nabi SAW mengatakan huwa finna. Salah satu dari mereka karena penasaran mencoba untuk membuntuti. Ya, kemana orang itu pergi dilihatnya, diintainya. Dan setelah tentu konsekuensi dari kegagahan, keberanian orang tadi dalam berperang tentu tidak akan mungkin lepas dari luka-luka di badannya. Akhirnya memang banyak luka di badannya dan perang sudah selesai dan dia tidak kuasa untuk menahan sakitnya luka-luka di seluruh tubuhnya. Maka dia letakkan pangkal pedangnya di tanah, ya, yang alat pemegangnya itu di tanah, kemudian ujung pedangnya diletakkan di dadanya. Lalu dia sandarkan badannya karena dia tidak kuasa lagi untuk menikam, menusukkan. Hanya dia rebahkan badannya ke depan dan ujung pedang itu menusuk dadanya lalu dia meninggal dunia. Orang yang tadi membututi tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Kemudian dengan segera dia menuju Nabi, bergegas dia menuju Nabi sebelum sampai kepada Nabi. Ini yang kita inginkan. Dia mengatakan asyhadu annaka la Rasulullah. Asyhadu annaka la Rasulullah. Saya bersaksi sungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Inilah hikmah. yang seharusnya ada, bahwa setiap kita mendapatkan berita gaib, baik itu dari Al-Quran yang dibawa disampaikan kepada Nabi, atau berita gaib yang langsung disampaikan oleh Nabi seperti ini, yang seperti hadis ini, Nabi bercerita tentang dahulu bagaimana apa yang dicipta oleh Allah dan kapan Allah menciptanya. Ini bagi orang yang beriman menambah keimanannya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi, Allah mencipta at-turbah, at-turbah tanah, yaitu bumi, ya, bumi, yaumas sabti, pada hari Sabtu. Ya. Allah mencipta at-turbah, yaitu bumi, di sini yang maksud dengan at-turbah adalah al-arza dhatit turbah, yaitu bumi yang memiliki tanah, dan itu dicipta di hari Sabtu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khalaqa fiha al-jibala yawmal ahadi, setelah bumi yang strukturnya adalah tanah dicipta, selesai dicipta oleh Allah, lalu Allah mencipta di bumi ini dari tanah yang sudah ada gunung, dan itu dilakukan pada hari Ahad. Wa khalaqa fiha al-jibala yawmal ahadi. Jadi dari bumi itu nanti dibuat oleh Allah, dari tanah yang ada di bumi ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicipta oleh Allah gunung yang kokoh, yang besar, yang keras. Kemudian ditancapkan ke dalam bumi. Jadi bumi yang belum kuat itu menjadi lebih kuat, kokoh. Makanya gunung itu berfungsi sebagai pasak. Ya. Itu di hari Ahad. Wa khalaqa asy-syajara yawmal itsnain. Dan Allah mencipta pohon-pohon di hari Senin. Ya. Kemudian wa khalaqal makruha yawmal tsulatsa. Dan Allah mencipta semua yang tidak disukai. Al-makruh kan yang tidak disukai. Dari penyakit-penyakitnya, dari yang membahaya-bahayakan, yang mengancam manusia, itu dicipta pada hari Selasa. Ya. Pada hari Selasa. Kemudian, dan ini merupakan sunnatullah. Ya, sunnatullah. Allah yang berkehendak demikian dan maslahatnya besar. Jadi al-makruh di sini adalah yang berhubungan dengan apa yang tidak disukai oleh manusia, yang membahayakannya, yang menyedihkannya, yang menyakitinya, yang membunuhnya misalnya, dari berbagai macam bahaya, itu dicipta oleh Allah pada hari Selasa. Kemudian wa khalaqan nura yaumal arbi'a, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Dan Allah mencipta cahaya, maksudnya yang ada di angkasa, dari mataharinya, dari bulannya, bintang-bintangnya, pada hari Rabu. Ya. Kemudian wabatha fiha ad-dawabba yawmal khamis, pada hari Kamisnya Allah tebarkan di muka bumi ini semua yang melata dari makhluk-makhluk yang lainnya. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Hewan-hewannya yang berbagai macam jenis itu pada hari Kamis ditebarkan oleh Allah. Ya. Kemudian barulah berhubungan dengan bunyi bab. Sebagian dari bunyi bab. Yaitu tentang penciptaan Nabi Adam AS. Wa khalaqa Adam AS ba'dal asri min yaumil jumu'ati fi akhiril khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jumu'ati fima bainal asri ilal lain. Sangat rinci ya, Nabi mengabarkan tentang penciptaan Nabi Adam, yaitu Nabi Adam dicipta oleh Allah setelah asar di hari Jumat, dan dia adalah jenis makhluk yang terakhir, ya, fi akhiril khalqi, ini yang paling terakhir dicipta oleh Allah dari jenis makhluk, dan dicipta di ujung waktu di hari Jumat. di ujung waktu di hari Jumat, yaitu antara asar dengan malam. Nah, itulah waktu Allah mencipta Nabi Adam alaihissalam. Selesai berita dari Nabi. Jadi mulainya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan hari Jumat itulah sebagai makhluk, jenis makhluk yang terakhir dicipta oleh Allah Nabi Adam alaihissalam. Dan waktunya adalah di ujung waktu hari Jumat, antara asar dengan malam. Ya, belum ada maghrib ya. Belum ada maghrib. Maghrib kan di umat Nabi Muhammad SAW. Antara asar dengan malam. Ya, itulah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Imam Muslim atau muridnya Imam Muslim, Ibrahim ini adalah sahibu Muslimin, muridnya Imam Muslim, membawakan sanad, jalur sanad yang lain dari Al-Bistami, wahuwa Al-Husayn ibn Isa, ini gurunya Ibrahim. Ya. Sementara di atas itu Ibrahim meriwayatkan dari Imam Muslim, dari Suraij ibn Yunus, sementara di sini dia meriwayatkan dari jalur yang lain, bukan Imam Muslim, yaitu Al-Bistami, Husayn ibn Isa, dari dan Sahal ibn Ammar, dan Ibrahim ibn binti Hafsin, wa ghairuhum dari Hajjaj. Ini jalur yang kedua ini lebih ulu, lebih tinggi daripada jalur Imam Muslim. Kalau Imam Muslim, Ibrahim meriwayatkan dari Imam Muslim, dari Suraij bin Yunus dan Harun bin Abdullah, ya, dari Hajjaj ibn Muhammad. Kalau ini Ibrahim meriwayatkan dari Al-Bistami yang setingkat dengan Imam Muslim, kemudian Sahal bin Ammar setingkat dengan Muslim, Ibrahim bin binti Hafsin setingkat dengan Muslim, kemudian melompat dia ke Hajjaj ibn Muhammad. Ya, jadi di situ tidak ada lagi tingkatan gurunya Imam Muslim. Jadi Imam Muslim di sini dibawakan agar diketahui bahwa muridnya Imam Muslim ini memiliki jalur sanad yang lebih singkat daripada jalur Imam Muslim, sebagai penopang kekuatan riwayat ini tentang berita secara globalnya dari Nabi tentang awal penciptaan makhluk, yaitu bumi yang ada tanahnya dicipta hari Sabtu, kemudian gunung yang di bumi dicipta hari Ahad, kemudian pohon-pohon yang tumbuh di bumi di hari Senin, kemudian segala yang mengganggu, menyakiti, membahayakan manusia di hari Selasa, kemudian cahaya yang di langit yang menerangi bumi atau yang bersinar di langit itu dicipta hari Rabu, kemudian ditebarkan oleh Allah berbagai makhluk di muka bumi pada hari Kamis, kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam di hari Jumat antara asar dengan malam di ujung waktu. Ya, di ujung waktu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, meskipun demikian hadis ini juga termasuk hadis-hadis yang diperbincangkan oleh para ulama. Ya, diperbincangkan oleh para ulama. Karena di hadis-hadis yang hampir senada diriwayatkan di kitab Bukhari dan yang lainnya itu secara global penciptaan makhluk ini tidak ada rinci yang seperti ini. Kemudian mereka juga mempermasalahkan pertentangan zahirnya, bertentangan dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencipta fi arba'ati ayyam, fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Iqra. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أيوة. في سورة الأعراف. أيوة. واصل. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Di surat Fussilat ayat 9-12 ini lebih spesifiknya menjelaskan, zahirnya agak sedikit berbeda. Di surat Fussilat ayat 9-12, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. Kalau tadi kan penciptaan yang di atas itu satu hari. Ya, yang cahaya tadi satu hari di hari apa itu? Hari Rabu. Sementara di sini Allah menyatakan bahwa yang di atas itu dicipta dalam dua hari. Yang di bawah bumi dengan segala yang ada di dalamnya, bahkan makanan-makanan yang disiapkan oleh Allah untuk makhluknya semua itu empat hari. Kalau di sini rinciannya per hari per hari. Sementara yang didapatkan oleh untuk yang di atas dari semua planet yang ada di atas itu satu hari. Dari sini para ulama memperbincangkan riwayat yang sekarang ini. Ya. Ada yang mengatakan bertentangan, mukhalafatu zahiril Quran, bertentangan dengan zahir Al-Quran. Alladhi yusarrihu bi anna khalqas samawati wal arda wa ma fihima tamma fi sittati ayyam. Bahwa penciptaan langit dan bumi ini semuanya 6 hari. Sementara tadi Sabtu sampai Jumat berapa hari? 7 hari. Ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Allah menyatakan 6 hari. Ini yang membuat mereka memperbincangkan. Jadi hadis ini termasuk hadis yang masuk ke perhatian para ulama yang nanti mereka perbincangkan. Ada yang menolaknya karena bertentangan dengan zahir Al-Quran seperti ayat yang tadi dibacakan. Allah mengabarkan bahwa dia mencipta langit dan bumi itu selama 6 hari, sementara dalam hadis itu secara rinci 7 hari totalnya. Ya, kemudian juga bumi dengan semua yang ada dalamnya 4 hari, kemudian di langit Allah cipta nanti 2 hari. Waktunya 2 hari seperti yang dijelaskan di surat Fussilat. Jadi mereka menyatakan bahwa sebagian mereka menyatakan hadis ini ada masalah. Ada masalah karena tidak berkesesuaian dengan zahir Al-Quran. Kemudian juga mereka bermasalahkan sebagian riwayat, sebagian perawi di dalamnya. Ya, ada di dalam sanadnya seorang perawi yang diperbincangkan, Ibrahim ibn Abi Yahya. Ya, dalam sanadnya. Kemudian mungkin ini juga yang membuat Ibrahim ini membawakan jalur yang lain untuk memperkuatnya, karena ada masalah pada salah satu perawinya. Ini yang perlu kita ketahui bahwa cerita ini adalah cerita tentang kapan Allah mencipta makhluk-makhluknya, dan mungkin perlu kita baca tafsir ayat tadi dan juga tafsir ayat Fussilat 9-12 tadi agar kita bisa mengetahui bagaimana proses penciptaan makhluk ini Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin bisa kita ambil juga tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bahwa dicipta Nabi Adam di hari Jumat, dan ini benar didukung oleh riwayat yang banyak di Sahih Bukhari dan dalam hadis-hadis yang lain bahwa Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Wa fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minal jannah. Ya. Di hari Jumat Allah mencipta Nabi Adam, dan di hari Jumat pula Allah memasukkan Nabi Adam ke surga, dan di hari Jumat pula Allah menurunkan Nabi Adam dari surga, dan di hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Ya, menegakkan hari kiamat. Dan ini tentang penciptaan Nabi Adam di hari Jumat didukung oleh riwayat-riwayat yang sahih yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara rincian yang tadi itu diperbincangkan oleh para ulama, meskipun hadis ini berada di Sahih Muslim. Ya, di Sahih Muslim, dan tentu manusia tidak akan luput dari kekeliruan. Bisa jadi makanya dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim ini sampai sekarang itu memang sudah melalui proses-proses penyeleksian yang sangat ketat. Ya, sampai hari ini melalui proses penyeleksian dari para ulama yang super ketat. Makanya ada yang mengkritisi seperti Daruqutni. Ya, dia sebelum Daruqutni, Saya ragu ya, apakah Al-Hakim An-Naisaburi sebelum ada Rukunni atau Darukunni setelahnya. Yang saya ingat bahwa Al-Hakim An-Naisaburi sebelum Darukunni rahimahumullahu ta'ala. Al-Hakim An-Naisaburi juga mengkritisi Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Ia melihat bahwa persyaratan yang dibuat oleh mereka berdua Bukhari dan Muslim ini luar biasa, lalu dia kumpulkan riwayat-riwayat, ternyata ada yang ada hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan mereka tetapi tidak ada dalam kitab itu. Akhir dikumpulkannya, ada yang sesuai dengan persyaratan Bukhari dikumpulkannya, sesuai dengan persyaratan Muslim dikumpulkannya, akhirnya menjadi sebuah kitab besar. Itu yang dinamakan dengan kitab Al-Mustadraku 'ala Sahihaini, karangan Al-Hakim An-Naisaburi. Ya. Al-Mustadrak itu artinya kritikan. Ya. Al-Mustadraka yastadriku adalah kritikan untuk Bukhari Muslim, yaitu riwayat-riwayat yang ada di sana. Kemudian Daruqutni yang juga mengkritisi dan bahkan melemahkan beberapa hadis yang ada di dua kitab tersebut, terutama di Sahih Muslim. Banyak hadis yang dia kritisi dan dia lemahkan. Mungkin diantaranya hadis yang sekarang ini, kemudian hadis tentang tambahan tangan kiri yang ada di riwayat yang ke 7000 yang tadi telah kita uraikan. Jadi manusia seperti yang kita ketahui ada kekeliruan, walaupun Imam Muslim persyaratan kesahihannya itu melebihi yang lain bersama Imam Bukhari rahimahullah. Makanya disepakati oleh semua kaum muslimin bahwa kitab yang tersahih setelah Al-Quran adalah Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim, meskipun hadis-hadisnya tidaklah seluruhnya derajatnya sama. Ya, tidak semua derajatnya sama, walaupun dia berusaha untuk menyeleksi seketat-ketatnya hadis-hadis yang ia bawa masukkan ke dalam kitabnya ini. Bisa jadi hadis ini salah satu yang dikritik oleh para ulama, dan cara mereka mengkritiknya juga ilmiah ya. Di sini saya di antara yang melemahkan atau yang memperbincangkan hadis ini di salah satu yang disebutkan adalah Ibnu Taimiyah, Al-Baihaqi Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Al-Baihaqi Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mereka memberikan beberapa penyebab diillahkan hadis ini. Bertentangan hadisnya mauquf. Dia mengatakan bahwa hadisnya mauquf kepada Abu Hurairah. Ya. Seperti yang dinilai oleh Imam Bukhari, ya. Dan sanadnya ada celanya, ada seseorang yang dituduh berdusta seperti yang ditegaskan oleh Ali Ibn Madini. Dan yang menjadi penyebabnya juga adalah zahirnya bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Allah mencipta langit dan makhluk ini dengan dalam 6 masa, sementara dia hadis ini menjelaskan 7 hari. Syaikh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala law ta'liq ala hadzal hadis. Aina. Ana سمعت كلامه لكن لم أقطع كلامه, لكن فيما قال حفظه الله يقول أنه ليس بين هذه الآية والحديث تعارض. الآية ذكر يعني في خلق السماوات والأرض في 6 أيام, هذا الأصل أو العمدة في خلق السماوات فقط. أما هذا الحديث هو العمدة أو الأصل في خلق الأرض وما فيها, لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلق فيها يعني في الأرض. أيوة. إذن ليس بين هذا الحديث وبين الآية تعارض, وخلق السماوات غير خلق الأرض هكذا كما قال حفظه الله. نعم. Yang juga maksudnya mengkorelasikan atau menghubungkan hadis yang sahih di Bukhari ini dalam Sahih Muslim ini dengan ayat sebenarnya tidak bertentangan, seperti nukilan tadi dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadis ini. Ayat menceritakan secara global penciptaan langit dan bumi saja. Allah mencipta langit dan bumi selama 6 hari. Sementara hadis ini menceritakan tentang rincian Allah mencipta sesuatu di bumi. Makanya ada tambahan 6 hari. Ya. Ini jawaban dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan sebenarnya kita hanya menyampaikan bahwa hadis tersebut tidak lepas dari kritikan para ulama. Ya, hadis ini termasuk kata mereka adalah hadis yang muskil, yang memberikan masalah karena itu tadi. Di samping ada sesuatu di dalam sanadnya, kemudian juga zahirnya bertentangan. Walaupun yang merasa tidak bertentangan seperti tadi, sebenarnya konteksnya berbeda. Kalau ayat itu menceritakan tentang waktu secara umum, penciptaan langit dan bumi, kedua-duanya tanpa detail. Sementara ayat hadis ini konteksnya adalah menceritakan secara detail apa-apa saja yang dicipta oleh Allah di bumi. Ya, apa-apa saja yang dicipta oleh Allah di bumi. Akhirnya hasilnya tidak ada kontradiksi. Jadi tetap hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, dengan alasan seperti tadi. Ini kita paparkan semuanya untuk melihat bahwa hadis ini adalah hadis yang diperbincangkan oleh para ulama, dibahas oleh para ulama, ada yang menolaknya, ada yang menerimanya, dan yang menolaknya itu melemahkan dengan alasan-alasan yang banyak. Yang menerimanya, hadis ini tetap dipilih sebagai hadis yang sahih di riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim. Kemudian makna adanya pertentangan antara Al-Quran dengan ini tidaklah terjadi sebenarnya dengan alasan yang seperti tadi. Ya. Jadi itu hadis di bab yang kedua ini, satu-satunya hadis di bab yang kedua, yaitu menceritakan tentang kapan Allah mencipta sesuatu yang ada di bumi. Ya, setelah mencipta bumi ini secara keseluruhan yang masih lembut, ya, yang masih lembut, lalu Allah Subhanahu wa Taala mencipta dari bumi ini gunung. Ya, maka mungkin apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin ini lebih mengarah, ya. Karena ayat di sini menceritakan detail apa yang dilakukan oleh Allah di bumi saja. Ada sedikit tentang cahaya, ya, cahaya untuk menerangi bumi. Kemudian pohon-pohon juga di bumi, ya. Kemudian yang membahayakan manusia yang di bumi ini, penyakit-penyakitnya itu juga di bumi. Kemudian apa lagi? Cahaya tadi yang menerangi bumi itu juga dikabarkan di sini, yang dicipta oleh Allah pada hari Rabu. Ya, kemudian binatang-binatang semua yang melata, dari hewan-hewannya dan yang lain-lainnya, itu di hari Kamis. Termasuk yang ada di bumi adalah manusia. Yang menjadi manusia pertama adalah Nabi Adam yang dicipta oleh Allah hari Senin. Ini sangat wajih, ya, sangat tepat, karena rinciannya yang dilakukan oleh Allah di bumi, maka nampaknya memang tidak ada pertentangan dengan zahir Al-Quran. Meskipun kita tetap menghargai, menghormati pendapat para ulama yang mengatakan bahwa riwayat ini riwayat yang diperbincangkan karena alasan-alasan tadi. Wallahu a'lam. Cukup? Mungkin kita rasa cukup, ya, untuk hari ini pelajaran kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Besok masih ada, ya? Jumat masih ada. InsyaAllah akan kita lanjutkan bab yang ketiga tentang kebangkitan dan sifat bumi pada hari kiamat. Kebangkitan dan sifat bumi pada hari kiamat. Wallahu تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.